الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا min siddati azabi nar. Ikhwani wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita sekian banyak kenikmatan-kenikmatannya, baik kenikmatan secara zahir, kenikmatan secara batin, yang itu semua dinyatakan oleh Allah, fama bikum min ni'matin faminallah. Tiada suatu kenikmatan yang kalian rasakan kecuali itu semua datangnya adalah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhan nas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah ta'ala kita akan membaca sebuah risalah yang berjudul Syarhul Usulis Sittah, penjelasan tentang 6 prinsip yang harus dimengerti oleh seorang mukmin dan diamalkan. Al-usulus sittah, 6 prinsip terpenting di dalam Islam ini, ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yang mana beliau Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, beliau menyebutkan kaidah-kaidah, usul-usul terpenting, prinsip-prinsip terpenting di dalam Islam, yang prinsip-prinsip tersebut diambil dari Alkitab dan juga diambil dari Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bukan dari hasil pemikiran beliau, tidak, sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang ahlul bid'ah yang mereka membenci dakwatut tauhid, yang mereka membenci dakwatus sunnah, mengatakan bahwasanya kitab-kitab Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab itu hasil karyanya beliau saja, min ra'yihi, hasil pemikirannya beliau. Ini salah. Beliau merujuk kepada Alkitab was sunnah dan juga kalam ucapan ulama-ulama salaf. Dan insya Allah kita akan membaca syarah atau penjelasan dari Syekh Saleh Fauzan Hafidhahullah, Saleh Ibni Fauzan Ibni Abdullah Al-Fauzan Hafidhahullah Ta'ala. Kita langsung masuk ke mukadimah yang disebutkan oleh Syekh Saleh Ibni Fauzan Ibni Abdullah Al-Fauzan Hafidhahullah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatus syarih, pendahuluan dari syarih, yaitu Syekh Saleh Fauzan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji lillah, hanya milik Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad dan kepada keluarganya serta para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa ba'd, adapun setelahnya, kata Syekh, fahada sarhun dirasaili Syekh al-Islam Muhammad ibni Abdul Wahhab rahimahullah. Ini adalah merupakan syarah tulisan dari Syekhul Islam Muhammad ibni Abdul Wahhab rahimahullah. Kata beliau, kuntu qad alqaituhu fi darsil usbu'i. Maka sungguh aku telah menyampaikan pembahasan tersebut pada pelajaran yang sifatnya al-usbu'i, pekanan. Ini kitab Al-Usulus Sittah, 6 pondasi terpenting yang harus dipelajari dan dimengerti oleh setiap mukmin, wal amalu bihinna, dan mengamalkannya. Kitab tersebut disampaikan oleh Syekh Saleh Fauzan dalam pelajaran yang bentuknya usbu'i. Faqama Syekh Abdul Salam As-Sulaiman bitafrighihi minal asritati wa takhrijil ahaditsil waridati fihi wa i'dadihi litaba'ah. Maka Syekh Abdul Salam As-Sulaiman, beliau pun menyalin apa yang disampaikan oleh Syekh Saleh Fauzan dari kasetnya, kemudian dikeluarkan hukum-hukum hadis darinya dan dipersiapkan untuk dicetak, yang akhirnya terjadilah buku yang asalnya itu suara. Sumaraja'tuhu bada intihai. Kemudian aku pun memuraja'ahnya setelah selesai Syekh Abdul Salam min amalihi fi. Jadi setelah selesai mentafrigh, itu menyalin dari kaset, disalin, ditulis ya. Setelah selesai dicek ulang oleh Syekh Saleh Fauzan. Wa adantu lahu bitaba'atihi, maka saya izinkan bagi dia untuk mencetaknya, raja'an al-istifadah minhu, dalam rangka untuk mengambil faidah yang ada padanya. Wallahu waliyut taufiq. Ditulis oleh Syekh Saleh Fauzan Ibni Abdullah Ibni Fauzan Ibni Abdullah Al-Fauzan. Ini sedikit mukadimah dari Fadilatul Syekh Saleh Fauzan Hafidhahullah. Kita masuk penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Rahimahullah. Selanjutnya kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalallahu wassalam wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beliau memulai tulisannya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dengan beberapa alasan, kenapa beliau yabtadi'u bil basmalah, memulai tulisannya dengan basmalah. Ada beberapa alasan yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah dalam rangka iqtida'an bi kitabillah, seorang memulai suatu amalan perbuatan dengan bismillah itu dalam rangka untuk mencontoh Al-Quran. Yang kedua, iktidaan bisunnati Rasul dalam rangka untuk mencontoh petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, isti'anah dalam rangka sebagai bentuk isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, tabarukan fi, dalam rangka untuk mencari barokah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kepada keluarganya, para sahabatnya secara menyeluruh. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, min a'jabil ajab wa akbaril ayati dalati ala qudrati al-malikul ghalab sitatu usulin bayanaha Allahu ta'ala bayanan wadihan lil awam faqa ma yadhunnu dhanun. Di antara perkara yang sangat menakjubkan dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang maha memiliki, yang maha merajai, dan al-ghalab yang maha mengalahkan. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, kata Syekh, sitatu usulin, 6 prinsip yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. 6 prinsip tersebut juga disebutkan di dalam hadis-hadis Rasul dengan bayanan wadihan. Penjelasan tersebut dengan penjelasan yang sangat wadih. Wadih itu apa? Jelas. Lil awam, baik bagi orang-orang awam. Artinya prinsip-prinsip, 6 prinsip nanti yang akan disebutkan oleh Syekh yang beliau ambil dari Al-Quran wa Sunnah, itu prinsip yang sangat-sangat mudah untuk difahami. Sampai-sampai orang awam pun bisa memahaminya. Bukan seorang thalabul ilmi, bukan seorang ulama. Jauh dengan apa yang disangka oleh mereka, yaitu orang-orang ahlul bid'ah. Thumma ba'da dhalika ghalita fiha kasirun min adhkiya'il alam wa uqala'i bani adam illa aqalul qalil. Kemudian setelah itu, setelah dijelaskan bahwasannya prinsip-prinsip tersebut sangatlah mudah, gamblang, berbeda dengan apa yang disangkakan oleh mereka orang-orang al-bid'ah. Tapi setelah itu, ghalita fiha kathirun, di sana banyak sekali orang yang keliru dalam hal ini. Padahal mereka mengatakan dirinya merupakan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal, tapi mereka tidak bisa mencerna kecuali sangat-sangatlah sedikit. Nanti akan disebutkan satu persatu prinsip yang harus kita pelajari dan kita imani serta amalkan. Yang itu pada hakikatnya perkara yang sangat gampang, tapi mereka ahlul bid'ah tidak memahaminya. Sehingga kenapa dibikin menjadi al-usulus sittah, 6 prinsip yang sangat penting yang harus dipelajari dan diamalkan. Ini juga dalam rangka untuk menyelisih, membedakan diri dengan ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, setelah beliau menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Rabb itu artinya adalah yang mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan, dan seterusnya. Itu Rabb. Dan semoga salawat senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya ajma'in secara keseluruhan. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, La syakal, tidak ragu lagi, anallaha subhanahu anzalal qur'ana tibyanan likulli syai'in. La syak, bukan perkara yang meragukan lagi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran. Allah telah menurunkan apa? Al-Quran. Apa diantara diturunkannya Al-Quran? Tibyanan likulli syai', untuk menjelaskan segala urusan, terlebih terkait dengan akidah, dengan manhaj, pasti disebutkan dengan gamblangnya. Ini tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, tibyanan likulli syai'in, sebagai tibyan, menjelaskan segala sesuatu, segala urusan. Wa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayyana hadzal Qur'ana bayanan syafian. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan isi Al-Qur'an dengan penjelasan yang sangat-sangat luas dan mencukupi. Ya. Ini yang harus kita yakini, kita imani. Allah menjelaskan, Rasul menjelaskan Al-Qur'an itu dengan bayanan syafian, dengan penjelasan yang sangat-sangat mencukupi. Nah. Wa a'zamu ma bayyanahu Allah wa rasulahu fi hadzal Qur'an. Sekarang perhatikan. Setelah Syekh menjelaskan Al-Qur'an itu tibyanan likulli syai', penjelas segala sesuatu, dan juga Rasul telah menjelaskan Al-Qur'an dengan bayanan syafian, dengan penjelasan yang sangat-sangat cukup. Nah, sekarang akan disebutkan oleh Syekh apa sebetulnya penjelasan yang pertama kali dibutuhkan di dalam Al-Quran. Kata Syekh, wa a'zamu ma bayyanahu Allah wa rasulahu fi hadzal Qur'ani qadhiyatu tauhidi wasyirki. Dan penjelasan Allah serta Rasulnya yang paling besar di dalam Al-Quran. Penjelasan Allah dan Rasulnya yang paling besar di dalam Al-Quran adalah qadiyatut tauhidi wasyirki, pembahasan permasalahan tauhid dan syirik. Nah, ini yang harus sekarang kita fahami. Ini penjelasan yang paling besar yang pertama kali dijelaskan oleh para Rasul adalah permasalahan dengan tauhid dan syirik. Inilah dakwahnya Ahlus Sunnah, dakwahnya para nabi, dakwahnya ulama-ulama salaf. Mereka senantiasa mendahulukan penjelasan tentang tauhid wa syirki. Naam. Kenapa demikian? Seorang muslim harus benar-benar mengokohkan tauhidnya. Li'anna tauhidah huwa aslul imani wa asluddin. Sesungguhnya yang namanya tauhid itu merupakan aslul iman, pokok keimanan, wa asluddin, dan pokok agama ini. Ini apa? At-tauhid. Aslul imam, pondasi keimanan, wa asluddin, dan pondasi agama. Ini tauhid. Sehingga inilah yang dipertamakan oleh para rasul. Wa huwa allazi tubna alaihi jami'ul a'mal. Tauhidlah yang akan dibangun di atasnya seluruh amalan-amalan kebaikan. Artinya tatkala seorang melakukan amalan kebaikan tanpa dibarengi dengan tauhid, amalannya apa? Ghairu sahih, tidak benar. Ya. Ini orang yang banyak beramal tapi dia tidak memiliki dasar tauhid, pemurnian ibadah hanya untuk Allah semata. Iya. Maka amalan yang dia lakukan ghairu sahih, tidak sahih. Wasyirku, adapun perbuatan syirik. Tadi tauhid, ya. Tauhid barakallahu fikum merupakan pondasi dalam keimanan dan Islam. Kemudian yang kedua, adapun asyirku perbuatan syirik, yubtilu hadal asla. Adapun permasalahan asyirku billah, menyekutukan Allah, ini yang harus kita perhatikan, ini akan meruntuhkan, membatalkan enam prinsip yang pertama tadi, yaitu tauhid. Ini perbuatan syirik akan merusak tauhid, bahkan yubtilu tauhid. Ini asyirku. Sehingga hati-hati, orang yang sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia terjatuh ke dalam syirkun akbar, berarti apa? Dia telah terjatuh kepada dosa kekufuran. Naam. Inilah asyirku yubtilu hadal aslah, membatalkan prinsip yang pertama tadi tauhid, wa yufsiduhu ya, dan merusaknya, wala yakunu lahu wujud, bahkan bisa-bisa sampai tidak tersisa lagi keimanan. Nah, dikarenakan kata syali annahuma, dikarenakan keduanya yaitu tauhid dan syirik, amran mutawazan, dua perkara yang saling bertolak belakang. Ini syirik dan tauhid, enggak bisa digabung. Ya mentauhidkan Allah, ya berbuat kesyirikan, enggak bisa. Ini pasti akan tarung. Naam. Sehingga kata beliau, la yajtami'ani abadan, tidak akan apa? Bersatu selama-lamanya antara tauhid dengan syirik. Dan ini muncul semenjak Allah mengutus Nabiullah Nuh alaihissalam supaya mengajak manusia untuk apa? Mentauhidkan Allah dan mengingatkan dari bahaya kesyirikan. Muncullah permusuhan antara ahli tauhid dengan ahli syirki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fala taqadu takhlu suratun min dzikri tauhid wa dzikri syirki, maka tidak luput, hampir-hampir tidak kosong satu surat pun yang kosong dari penyebutan tentang tauhid dan syirik. Artinya setiap surat bahkan setiap ayat itu menjelaskan tentang tauhid, baik menjelaskan balasan bagi ahli tauhid, ancaman orang yang menyelisih tauhid, dan seterusnya. Nah, ini Al-Quran, hampir-hampir tidak kosong menyebutkan di dalamnya penyebutan tentang tauhid dan syirik. Dalam setiap ayatnya di situ ada penyebutan tentang tauhid dan syirik. Wan nasu, dan manusia, yaqrauna hadzal Quran, mereka membaca Al-Quran ini, akan tetapi apa? Tidak perhatian. Ini yang repot. Orang banyak membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, akan tetapi tidak dibarengi dengan apa? Amalan-amalan kebaikan. Tidak dibarengi dengan menjauhi kesyirikan. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini qadiyatut tauhid wa syirki. Ini masih muqaddimah dari Syekh. Kemudian selanjutnya, walakin qala man yatanabau li hadzal bayan. Akan tetapi sangat-sangatlah sedikit orang yang perhatian dengan penjelasan ini, isi Al-Quran dan seterusnya. Sangat sedikit yang dia bisa benar-benar memahami baginya tentang tauhid dan syirik. Iya. Walidzalik, oleh sebab itu, tajidu katsiran minan nas, engkau mendapati kebanyakan manusia, yaqra'una Al-Quran, mereka membaca Al-Quran, wa yaqa'una fi syirki. Kata Syekh, oleh karena itu engkau sering mendapati banyak sekali manusia yang mereka membaca Al-Quran, bahkan hafizul Quran, tapi di sisi lain mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, ada seperti itu. Rajin baca Al-Quran, semangat baca Al-Quran, ya, tapi kenapa masih terjatuh ke dalam kesyirikan? Padahal ya, di Al-Quran dijelaskan tentang bahayanya syirik dan seterusnya. Jawabannya karena dia tidak mau memperhatikan isi Al-Quran. Sehingga isi Al-Quran itu bukan hanya dibaca, tapi ditadabur, diperhatikan ayat-ayatnya, diperhatikan maknanya. Nah, inilah Al-Quran. Hasyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kata Syekh, banyak sekali mereka orang yang baca Al-Quran tapi mereka terjatuh ya, fi syirki wa yaqauna fi syirki, mereka terjatuh dalam perbuatan syirik. Wa yukhalluna bitauhid, bahkan mereka itu kosong dari tauhid. Duh, rajin baca Al-Quran ya, kok bisa gak ngerti syirik, gak ngerti tauhid? Ya, dikarenakan mereka tidak tadabur, tidak mentadabur dan memahami maknanya. Barakallahu fikum. Ma'ana hadal amra wadihun fi kitabillah wa fi sunnati rasulih. Yang mana perkara ini? Perkara yang wadih, yang sudah sangat gamblang di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentang tauhid, syirik, perkara yang sudah jelas, gamblang, jelaskan dalam Al-Quran. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, perintah tauhid dan larangan syirik, kan jelas ya. Nah, sekarang yang menjadi pembahasan, kenapa mereka baca Al-Quran tapi tidak ada perubahannya ya. Yang menyebabkan mereka tetap menyekutukan Allah, berbuat syirik, li'annahum yamsuna alal awa'id, dikarenakan mereka berjalan mengikuti adat-adat ya. Ini yang menyebabkan apa? Seorang baca Al-Quran tapi tidak ngerti tauhid, tidak ngerti syirik. Kenapa? Dikarenakan mereka berjalan alal awa'id ya, yaitu mengikuti adat, bukan mengikuti dalil, mengikuti adat. Adapun mengikuti adat boleh, yang penting adat tersebut tidak bertentangan dengan Al-Kitab wa Sunnah. Yang menjadi masalah bagaimana tatkala adat tersebut bertentangan dengan Al-Kitab, bertentangan dengan As-Sunnah, ya tinggalkan adat tadi. Barakallahu fikum. Kemudian mereka juga di dalam bersandar, wama wajadu alaihi abahum wa masyayikhahum, dan juga mereka mengikuti apa yang mereka dapatkan pada bapak-bapak mereka dan syekh-syekh mereka. Iya. Ini harus diperhatikan. Ini dalam beragama, tidak merujuk kembali kepada Al-Kitab wa Sunnah, tapi mereka mengikuti ya, apa yang telah diyakini oleh bapak-bapak mereka dan syekh-syekh mereka. Ini yang menyebabkan seorang terus terkungkung dalam kesyirikan. Kemudian yang berikutnya, fal aslu, maka yang dijadikan pondasi oleh mereka orang-orang awam, menurut mereka adalah mawajadu alaihi aba'ahum, apa yang mereka dapatkan pada bapak-bapak mereka dan syekh-syekh mereka, juga tokoh-tokoh mereka. Ya, seperti itu. Ini yang menjadi prinsip pentingnya dalam agama. Apa itu? Mengikuti kebiasaan, apa istilahnya, orang tua. Ya, walaupun ada tersebut, kebiasaan tersebut menyelisih syariat, mereka tidak peduli ya. Ini yang harus kita perhatikan, sehingga mereka wala yufakkiruna fi yawmin minal ayyam an yata'ammalu wa yatadabbaru al-Qur'an, sehingga mereka tidak pernah terpikir ya untuk benar-benar memperhatikan, mentadabur ayat-ayat Al-Qur'an. Wa ya'ridu 'alaihi ma kana 'alaihi nas, hal huwa sahihun am ghairu aw ghairu sahih. Perhatikan di sini, setelah mereka mengikuti apa yang ada pada orang tua mereka, baik bapak mereka, kakek nenek mereka, mereka tidak pernah berpikir ya. Mereka tidak pernah berpikir untuk memperhatikan ayat Al-Quran dan setelah itu dibandingkan dengan amalan manusia. Apakah manusia amalannya sudah sesuai dengan Al-Quran ya, apa belum? Mereka tidak pernah terpikir seperti itu ya. Bahkan mereka orang-orang awam, bal akhadahum taqlidul a'ma li abaihim wa ajdadihim, bahkan mereka menjadikan taklid a'ma, taklid buta, hanya ikut-ikutan kepada agama nenek moyang mereka. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui apa sih sebetulnya tujuan diturunkannya Al-Qur'an. Wa'tabiru anal Qur'ana innama yuqra'u lil baraka wal husulil ajri bitillah. Walaysa maqsudu anna yuqra'u litadabburi wal amali bima fihi. Sehingga mereka kembali menyatakan Al-Qur'an itu hanya sekedar dibaca, dicari barokahnya, bukan untuk ditadabbur dan diamalkan. Ini kata mereka. Orang-orang yang banyak menghafal Al-Quran tapi masih terjatuh ke dalam apa? Kesyirikan, menyekutukan Allah. Ya. Sehingga kata Syekh, qala minan nasi man yaqra'ul Qur'ana lihadal ghardi. Maka sangat sedikit orang yang membaca Al-Quran dengan tujuan di atas tadi, tujuan untuk ditadabur dan diamalkan. Ini juga nasihat untuk kita semua. Hendaklah kita tatkala membaca Al-Quran, ya, harus apa? Ditadabur dan diamalkan kandungannya. Barakallahu fikum. Atau sebagian lagi mengira bahwasanya Al-Quran itu hanya sekedar lil qiraati alal maradi lil ilaj, dibacakan kepada orang yang sakit sebagai pengobatan. Ya. Ada yang memiliki keyakinan hanya seperti itu. Padahal yang terpenting diturunkannya Al-Quran itu dalam rangka untuk diamalkan. Ini yang harus kita ingat-ingat. Ya, untuk diamalkan. Sehingga Ahlul Quran, kata Syekh Saleh Fauzan, mereka orang-orang yang mengamalkan kandungan Al-Quran. Disebutlah mereka Ahlul Quran. Kemudian kata Syekh, amma an yuqra'a lil amali bihi wa tadabburu wa tadabburi wa suduri ama fihi wa arada ma 'alaihi nas 'ala hadzal Qur'an fa hadza la yujadu illa fi qalilin minan nas. Adapun orang yang membaca Al-Qur'an untuk diamalkan dan ditadabur, sungguh yang seperti ini sangat sedikit. Sangat sedikit jumlahnya. Orang yang membaca Al-Quran, yuqra'ul Quran, membaca Al-Quran tapi tidak diamalkan, tapi dalam rangka untuk diamalkan dan ditadabur, yang seperti ini sangat sedikit. Kebanyakan mayoritas manusia, mereka membaca Al-Quran hanya sekedar dibaca tanpa mentadabur. Barakallahu fikum. Sehingga kata Syekh, la naqul, kami tidak mengatakan ma'dum, sama sekali tidak ada. Ada, kata Syekh, yang baca Al-Quran untuk diamalkan ada. Lakinnahu fi aqalil qalil, akan tetapi jumlahnya yang membaca Al-Quran untuk ditadabur sangat sedikit. Iya. Ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Tatkala kita membaca Al-Quran, ditadabur, difahami maknanya, kandungan-kandungannya. Barakallahu fikum. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah perkara yang sangat-sangat ya, ditekankan di dalam Al-Quran, yaitu terkait dengan qadiyatut tauhid wasyirki. Ya, kita sekarang masuk prinsip yang pertama. Prinsip yang harus kita pelajari dan kita amalkan. Kita masuk kepada al-aslul awwalu, prinsip yang pertama yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami dengan pemahaman yang benar, setelah itu diamalkan, adalah ikhlasu dini lillahi ta'ala wahdahu la syarika lahu, yaitu mengikhlaskan agama lillah, hanya untuk Allah semata, la syarika lahu, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini prinsip yang pertama, barakallahu fikum. Prinsip perintah untuk ikhlas di dalam beramal, ikhlas di dalam beragama, ikhlas di dalam menjalankan syariat. Lillah, hanya untuk Allah, bukan karena gharzun, tujuan dari tujuan-tujuan dunia. Tujuan dunia itu sangat banyak, ya. Seorang menjalankan syariat bukan karena Allah, dengan tujuan-tujuan dunia sangat-sangatlah banyak. Maka yang pertama kali diingatkan oleh Syekh di sini adalah perintah untuk mengikhlaskan agama lillah, hanya untuk Allah semata. Memurnikan peribadatan semata-mata hanya untuk Allah. La syarika lahu, dan tidak ada sekutu baginya. Dan juga masih dalam prinsip yang pertama, wa bayanu diddihi aladhi wasirku billah. Juga dijelaskan di situ penjelasan tentang lawan dari ikhlas, lawan dari tauhid. Apa itu? Huwa asyirku billah. Lawan dari tauhid yaitu asyirku billah, perbuatan menyekutukan Allah. Inilah lawan dari tauhid. Wa qawnu aksaril qur'ani fi bayani hadal asli min wujuhin sita bi kalami yafhamuhu abladul amah. Kata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, yang mana kebanyakan isi Al-Quran menjelaskan tentang hal ini, yaitu menjelaskan tentang tauhid dan menjelaskan tentang lawan dari tauhid, kesyirikan. Ini mayoritas isi Al-Quran. Fi bayani hadzal asli, menjelaskan prinsip ini. Min wujuhin sita, dari berbagai macam sisinya. Bi kalamin, dengan suatu kalam, kalimat. Yafhamuhu abladul amah, dengan kalimat yang sangat mudah difahami, yang bisa difahami oleh orang awam yang paling bodoh, ya. Bukan hanya orang awam, orang awam yang paling bodoh itu kalau mendengar tentang ikhlas dan tauhid, kata Syekh pasti paham. Kenapa Syekh menyebutkan seperti ini? Dikarenakan mereka ahlul bid'ah, yang merasa dirinya berilmu justru tidak paham tentang tauhid. Sehingga tatkala ada seorang mengajak untuk mentauhidkan Allah, meninggalkan syirkiat, dia katakan orang ini tidak hormat kepada para wali dan seterusnya. Barakallahu fikum. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah prinsip yang pertama, penjelasan tentang ikhlas dan lawan dari keikhlasan, yaitu apa? Asyirku billah. Kita lihat penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan. Kata beliau, al-aslul awwalu min hadhil usulis sita. Prinsip yang pertama dari 6 prinsip tersebut. Apa itu prinsip yang pertama? Ikhlasu dini lillahi wahdahu la syarikalah. Mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Hadza aslul usuli wa qa'idatud din. Inilah aslul usul, prinsip yang sangat penting dan merupakan pondasi Islam. Jadi tauhid, ikhlas, ya, itu adalah merupakan prinsip yang sangat penting dan merupakan qa'idatud din, pondasi apa? Islam. Ikhlas, perintah untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah, mentauhidkan Allah. Wahada, dengan tauhid ini pula, huwa ladzi mu'taraku bainal anbiya'i wa bainal umami. Dengan prinsip ini juga munculnya peperangan, permusuhan antara para nabi dengan umatnya. Jadi yang menyebabkan orang-orang musyrikin tersinggung dengan dakwahnya Rasul Muhammad SAW, tatkala mereka diajak untuk apa? Mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, dan menjauhi apa? Syirkiyah. Ini yang menyebabkan mereka marah, sehingga terjadi peperangan. Begitu juga rasul-rasul sebelumnya. Rasul-rasul sebelumnya pun demikian. Tatkala mereka mengajak manusia kepada tauhid dan mengingatkan dari bahaya syirik, umatnya pun tersinggung, berat. Ya. Nabi Nuh alaihissalam dan nabi-nabi yang lainnya, Nabi Ibrahim. Barakallahu fikum. Inilah prinsip yang menjadikan para nabi dan umatnya itu terjadi perselisihan. Sehingga yang diingkari bukan masalah sholat ini dan itu, yang diingkari adalah tauhid. Karena ini sekali lagi qa'idatuddin, ini pondasi terpenting dalam Islam. Fal anbiya'u, maka para nabi yuriduna an yusahihu hadal asla alladhi khalaqallahu khalqa min ajlihi wa rabata sa'adatahum. Maka para nabi, mereka itu menginginkan prinsip ini. Prinsip apa? Tauhid. Karena tauhidlah sebab atau diantara hikmah Allah menciptakan makhluknya jin dan manusia adalah supaya mereka mentauhidkan Allah dan juga menggandengkan dengan kebahagiaan bagi ahli tauhid, bagi orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sekali lagi, inilah dakwah yang ditentang oleh mayoritas keumuman manusia. Dakwatut tauhid dan mengingatkan dari apa? Kesyirikan. Ya. Kemudian kata beliau, "Falaisal muhimu anal insana yasumu wa yusali wa yuksiru minal ibadat." Bukan yang terpenting Allah ya, manusia itu banyak puasa, banyak sholat, banyak ibadah. Bukan itu yang terpenting. Ya. Apa faedahnya sebuah ibadah puasa, sholat, ya, tatkala tidak dibarengi dengan tauhid, keikhlasan, pemurnian di dalam beribadah? La faedah tafi, tidak ada faedahnya. Bahkan amalannya orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah, ya, akan terhapus. Ya. Tatkala dia berbuat syirik. Karena sebagian orang menganggap bahwasanya dalam Islam ini yang terpenting ya sholat, sehingga dakwahnya hanya membahas terkait dengan sholat dan melupakan dakwah yang terpentingnya, yaitu mengajak untuk mentauhidkan Allah, mengikhlaskan agamanya untuk Allah. Ini lupa. Yang dibahas di mana-mana sholat, sholat, sholat, tapi tanpa memperhatikan pondasi terpenting. Padahal Allah sudah mengingatkan, walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun. Seandainya mereka menyekutukan Allah, berbuat syirik, sungguh terhapus seluruh amalan-amalan yang telah mereka amalkan. Ini. Maka kata Syekh, bukan puasa sholat yang sangat penting bagi setiap muslim, tapi al-muhimu al-ikhlas. Yang terpenting di sini justru keikhlasan, yaitu tauhid. Sehingga kata Syekh, faqalilun ma'al ikhlasi khairun min kasirin ma'adamil ikhlas. Faqalilun, maka sedikit tapi dibarengi dengan keikhlasan khairun, lebih baik dibandingkan seorang yang banyak melakukan ibadah adamul ikhlas. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Ajakan untuk mentauhidkan Allah, memurnikan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Walau anal insana yusali layla wa nahar wa yatasaddaqu bil amwal wa ya'malul a'mal lakin biduni ikhlasin fala fa'idata fi amalihi. Syekh memberikan contoh. Maka sebagai contoh bahasanya manusia, dia yusali layla wa nahar, dia berusaha untuk mengerjakan sholat, baik di malam hari maupun di siang harinya. Kemudian bersedekah dengan hartanya, beramal dengan berbagai macam bentuk amalan, akan tetapi tanpa didasari dengan keikhlasan, maka tidak ada lagi faedahnya seperti ini. Ya. Tidak ada faedahnya walaupun dia banyak sholatnya. Harus, kata saya, labud minal Islam. Ya, labud itu harus ya, dibarengi dengan ikhlas. Nah, barakallahu fikum. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, al-ikhlasu ma'nahu tarku syirki wa ifradullahi jalla wa'ala bil ibadah. Ikhlas itu artinya adalah tarku syirki, meninggalkan kesyirikan dan memurnikan ibadah semata-mata hanya untuk Allah. Inilah yang disebut dengan ikhlas. Tarku syirki, meninggalkan kesyirikan dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Maka yang ditinggalkan baik yang ditinggalkan syirik ini, baik syirik besar maupun syirik asghar. Dan disebutkan definisi ikhlas oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam kitab At-Tauhid. Beliau menyebutkan ikhlas itu adalah taswiyatul amal, membersihkan suatu amalan, min syawa'ibis syirki, dari kotoran-kotoran kesyirikan. Inilah yang disebut dengan ikhlas. Sehingga orang yang ikhlas, yang bersih amalannya dari syirik besar maupun syirik kecil. Inilah prinsip yang pertama ya, mengenai dari 6 prinsip yang sangat penting harus kita ketahui dari kitab Ushulus Sittah. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.